Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala al adyani kullihi walau karihal kafirun. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita, terhadap apa yang limpahan rahmat Allah yang sudah banyak kita nikmati, serta tak lupa juga kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, masuklah kita pada ayat ke-87 dari surah Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idzahaba mughaliman fa dhanna annan naqdiru alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya, ingatlah kisah Dhunnun atau Nabi Yunus alaihi salam ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan menyempitkannya atau mempersulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, yaitu bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Untuk perlu kita ketahui, ketika ayat ini dimulai dengan Dhannun, Dhannun itu adalah Nabi Yunus alaihi salam. Sebenarnya kata-kata An-Nun itu artinya adalah salah satu nama ikan paus. Maka Dha itu artinya sahib. Sahib itu yang memiliki kisah dengan ikan paus. Bahwasanya ketika Nabi Yunus diutus untuk berdakwah ke daerah Mushil, yaitu di wilayah Irak sana, maka Nabi Yunus mengatakan dalam firman Allah, idzahaba mughadiban, yaitu dalam keadaan yang sangat marah, menunjukkan bahwa ada seseorang atau sesuatu yang menyebabkan dia marah. Karena itu, kalau seseorang yang sedang marah, maka ungkapan yang lazim dipergunakan adalah ghadiba. Tapi bukan seperti ungkapan yang di atas sana. Ungkapan yang di atas sana maksudnya yang telah kami sebutkan tadi adalah mughadiban. Ini adalah merupakan alasan yang membuat Nabi Yunus marah karena kaumnya telah mendustainya. Ketika itu Nabi Yunus mengancam kaumnya, apabila mereka tidak segera bertobat, maka Allah akan menurunkan azab atas mereka. Dan perlu yang kita telusuri dalam kisah ini, bagaimanapun banyaknya cobaan yang dimiliki Nabi Yunus alaihissalam beserta kaumnya yang begitu ingkar kepada Nabi Yunus, tapi Nabi Yunus juga sebagai manusia biasa, maka dia juga bisa marah, bisa emosi. Dengan keemosiannya itulah ia dikhianati oleh kaumnya sendiri, maka terjadilah hal yang tidak diinginkan. Maka Nabi Yunus dalam cerita ini dicampakkanlah ke Daud. Nanti akan diteruskan oleh narasumber kita yang sudah ada di studio, bahwasanya bagaimana hikmah ketika Nabi Yunus itu mengatakan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Gitu Ustaz, silakan. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, di ayat ke-87 ini kembali kita diajarkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita, belajar dari kisah Nabiullah Yunus alaihi salam yang Allah berikan keterangan di sini langsung dengan wazan nuni. Dari awal Allah Subhanahu wa taala sudah memakai redaksi ini untuk mempersingkat cerita tentang bagaimana kemudian Nabi Yunus alaihi salam ditelan oleh ikan paus, ya, berada di dalam kegelapan perut ikan itu, dan kemudian beliau bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, menyadari akan kesalahannya. Di surat Al-Anbiya ayat ke-87 ini Allah menggambarkan secara lebih cepat, secara ringkas tentang bagaimana perjuangan Nabi Yunus alaihi salam di dalam perut ikan. Karena memang yang menjadi stressing point yang akan Allah ingin jelaskan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran adalah bagaimana belajar dari sosok seorang Nabi Yunus alaihi salam. Kalau di dalam ayat yang lain kita bisa mendapatkan keterangan bagaimana proses akhirnya Nabi Yunus itu sampai akhirnya kemudian ditelan oleh ikan paus itu. Wa inna Yunus salaminal mursalin iza abaqa ilal fulki fakana minal fasahama fakana minal mudahati mudahadin faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Ya, sesungguhnya Yunus itu termasuk ke dalam golongan para rasul-rasul. Ketika dia kemudian naik ke atas kapal fasahama dan kemudian dia ikut undian karena kapalnya keberatan, harus ada satu orang yang dibuang, yang dikeluarkan dari kapal. Nabi Yunus termasuk ke dalam orang-orang yang ikut diundi itu, ya, fakana minal mudhahadin, dan termasuk nomor yang keluar, nomor dia itu keluar yang harus disingkirkan. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim, dan dia akhirnya ditelan oleh ikan paus itu sehingga akhirnya menyadari kesalahannya. Ini gambaran di dalam surat As-Saffat kalau saya tidak salah menjelaskan tentang bagaimana proses Nabi Yunus alaihi salam ditelan oleh ikan paus ini. Nah, di dalam ayat 87 dari surat Al-Anbiya kita juga diperkenalkan dengan kisah Nabi Yunus alaihi salam, tetapi sebagaimana tadi kata Ustaz Fajrul bahwa kenapa kemudian akhirnya Nabi Yunus alaihi salam ditelan oleh ikan paus ini adalah hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Yunus sendiri sudah meninggalkan kaumnya, ya. Sebagai seorang rasul yang juga seorang manusia biasa, ada perasaan manusiawi yang ada di dalam diri Nabi Yunus alaihi salam. Ketika dia sudah berceramah, ketika dia sudah menyampaikan kepada kaumnya ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak tergi, mereka tidak peduli, akhirnya menimbulkan rasa kesal di dalam hati Nabi Yunus. Dia karena kurang sabar akhirnya meninggalkan zahaba muqadiban, meninggalkan kaumnya tanpa ada perintah, tanpa ada wahyu dari Allah. Fazanna ala naqdira alaihi, dia pikir bahwa kami tidak menghukumnya, ya, maka akhirnya Allah kemudian menghukumnya. Fanada fi zulumat, akhirnya di dalam perut ikan paus, ya, atau ikan hiu. Di dalam perut ikan paus selama 40 hari, 40 malam, fanada fi zulumat, ya, meminta ampun kepada Allah, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ya. Wahai Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang telah berbuat zalim. Jadi doa yang disampaikan oleh Nabi Yunus ini adalah permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dari sini kita diajarkan bahwa pada saat kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bukan hanya astagfirullah saja yang bisa kita baca, tetapi juga alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, ini doa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam ketika berada di dalam perut ikan. Dan doa ini juga yang dibaca oleh para nabi sebelumnya, termasuk juga Nabi Adam alaihi salam pada saat dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa yang sama dibaca oleh Nabi Musa alaihi salam ketika dia sudah memukul KO salah seorang pengikut Firaun, sekali pukul langsung KO, langsung mati. Ya, sampai akhirnya Nabi Musa mengatakan, ya, haza min amali syaitan in Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya. Ya. Jadi silakan kalau kita ingin beristighfar meminta ampun kepada Allah dengan membaca astagfirullah atau salah satunya dengan doa yang sebagaimana ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, direkam dari pernyataan Nabi Yunus alaihi salam ketika berada di dalam perut ikan. Nah, apa kandungan daripada doa ini, ya, itu nanti insya Allah lain kali akan kita bahas, ya. Di ayat selanjutnya kita akan masih mendapatkan keterangan tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam. Saya kira untuk sementara itu, Ustaz Fajrul. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Bahwasannya perlu kita ketahui dalam cerita ini, nun itu adalah salah satu nama ikan paus. Maka kunci dari apa yang dihadapi oleh Nabi Yunus alaihissalam yaitu tidak terlepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kekuasaan Allah itu serasi dengan kita, maka kita harus lakukan itu dengan zikir sebagaimana zikir Nabi Yunus alaihissalam dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mudah-mudahan lafaz ini dapat kita laksanakan dan kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.